Sekarang kalau mu'alif rahmatullah ta'ala al-ilal fi huruf al-ilah. Itu ya. Alhamdulillah Hamzah selesai. Hamzah selesai. Apakah waw atau ya diubah menjadi Hamzah atau Hamzah diubah ke waw atau ya. Semua selesai Hamzah. Sekarang al-ilal fi huruf al-ilah. Ilal di huruf ilah. Maksudnya ini khusus waw alif ya. Khusus waw alif ya. Yang pertama qalbul alifi wal wawi ya'an. Qalbul alifi wal yawami ya'an. Waw alif dan waw diubah menjadi ya. Alif dan waw diubah menjadi ya karena alifi itu sebenarnya dia fa'il ya. Taib mudhaf nilai fi mahalli raf'il fa'il karena beramal padanya qalb masdar. Yang beramal-amalan fi'il. Tuqlabul alifu ya'an fi mas'alatain. Alif diubah menjadi ya di dua masalah. Masya Allah, ingat ini. Alif diubah menjadi ya di dua masalah. Al-ula yang pertama, ayyan kasir makoblaha. Satu, ini pokok. Sebelumnya, kasro. Artinya kalau ada alif terletak setelah kasro, pasti jadi ya. Karena kasro itu temannya siapa? Iya, pasti. Kama fi taksiri wa taskirna. Sebagaimana dalam jamak taksir dan isim taskir. Pada contoh, misbah, miftah. Buat sikum muntahjumu miftah, misbah. Masodih. Iya kan? Iya. Iya itu adalah dari mana? Dari mana? Alif. Demikian pula kalau taskirnya nih. Iya kan? Musoibih. Musoibih. Jelas? Jelas ini? Mudah sekali. Ini kaidah sangat mudah. Yang pertama ini. Ya taqulu fihi ma masabi mafatih, musaibi mufaitih. Atsani tempat kedua. Antaqa taliatan liya ittasgir. Dia terletak setelah ya tasgir. Kalau tadi kan setelah kasro. Bisa antum katakan demikian pula kalau alif terletak setelah ya tasgir. Paham ya? Kalau terletak setelah apa ya tasgir. Kaqaulihim fil gulam. Seperti ucapan mereka pada gulam. Kan gulain. Kan dap. Kan harus ada setelah huruf kedua tambahkan apa? Iya. Berarti nanti alifnya jadul terletak setelah. Nah setelah. Iya sudah. Langsung diubah menjadi apa? Dia tidak terletak setelah kasro, tapi terletak setelah ya, sama. Diubah juga menjadi ya. Makanya jadinya gulayin. Kan ya ketemu ya di apa ini? Ya ketemu ya di idgham. Selesai. Alif sangat mudah. Aman sudah. Alif diubah menjadi ya. Alif diubah menjadi ya dua tempat. Terus batu kelabul waw ya'an. Ini yang panjang. Dan waw diubah menjadi ya fi asrati mawadi'ah. Pada 10 tempat. Waw diubah menjadi ya pada 10 tempat. Perhatikan tempatnya. A2 salah satunya. Antaku abad kasro fitoro. Kalau ada waw terletak setelah kasro dan dia berada di ujung. Kalau ada waw apa? Kalau ada waw terletak setelah kasro, dia berada di mana? Di ujung. Pasti jadi ya. Karodia. Aslinya? Rodiva. Dengan dalil Ridwan. Kan pakai waw. Ya, jadi Rodia itu yang kita dapat itu dari Rodiva. Ya. Wakowiya. Ini kan aslinya apa? Kowiva. Paham ini? Nah, jamannya akwiya. Akwiya. Paham ini? Jelas ya? Wa'ufiya. Maksudnya kalau majhulnya. Kan dari kata afawah. Majhul kan? Ufiwa. Da'awa majhul kan? Da'awa kalau majhul kan? Du'iya. Kan jadi ya semuanya. Intinya ya kalau ada waw terletak setelah apa? Kasro. Jadi Iya. Ini mabniyah lil majhul, bangun di atas majhul. Wal ghazi wad da'i isim fa'il. Semua intinya kesimpulannya apapun itu yang penting ada waw terletak setelah apa? Kasro, begitu, begitu. Mau dia fi'il madhi, ma'lum majhul, isim fa'il, itu yang diletak setelah kasro. Ya? Itu yang pertama. Au qabla ta'i ta'nits. Demikian pula kalau ada waw terletak setelah ta'ta, terletak sebelum tak ta'nits. Tau tak ta'nits? Tak marbutoh ka syajiyah aslinya syajiwah, aksiyah aslinya aksiwah, paham? Goziyah aslinya goziwah. Sebenarnya ini juga ya bisa dikatakan kembali ke kaidah asal, kan dia terletak setelah apa? Kasro. Ya kan antum kalau lihat ini, tapi secara khusus ya kalau dia terletak sebelum tak marbutoh, paham ini? Wa uraiqiyah tasjir urquah, tasjirnya urquah, selesai. Wa syad sawasiwah, kenapa syad ini? Kenapa syad ini tidak diubah? Paham kan? Jam usawa, jangan ada kata sawa. Au qabla alif wa nun azaidatain. Demikian pula kalau dia terletak sebelum alif dan nun tambahan. Kalau ada waw terletak sebelum alif dan nun tambahan, dia juga diganti menjadi ya. Paham ini? Ada waw terletak sebelum alif dan nun tambahan, dia juga diganti menjadi ya. Seperti apa? Kekaulika fi kotiron, seperti antum bilang pada kata, pada yang semisal dengan kata kotiron, bifatin pakasun, kotiron, ya, minal goz, apa jadinya? Bayangkan, Al-Ghaz seperti kotiron. Apa antum bilang? Apa? Goziyan. Sarunya? Sarunya? Begitu. Jelas ini? Jelas ini? Cobalah misalnya antum bilang dakwah. Dakwah. Wazankan dengan wazan kotiron. Apa antum bilang? Da'iyan. Antum tidak bilang da'iwan. Itu sudah jadi koedah. Paham? Kalau ada waw terletak sebelum alif dan nun tambahan, dia diubah menjadi? Diubah menjadi? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu besar. Yang penting sewazan dengan kotiron. Tani, yang kedua. Yang kedua apa ini? Yang kedua, waw diubah menjadi? Ya. Antakwa aynan limasdar. Fi'ilin u'ilat fi. Masya Allah. Kalau dia terletak di posisi ain fi'il untuk masdar fi'il yang telah u'ilat, yang telah diilal sebelumnya pada fi'ilnya, wa qoblaha kasr, dan sebelumnya kasro. Ya, kembali ke kaidah pertama lagi, karena dia terletak setelah kasro. Bedanya yang pertama tadi itu karena di ujung, kalau ini di mana? Kalau yang pertama di ujung, kalau ini di tengah. Tanggin. Jelas ini, misalnya ada antum dapat kata khofa. Ya khofu. Apa aslinya ini khofa ya khofu? Kan khofiba. Kalau antum buat masdar dengan kasro, fa'nya apa antum bilang? Bacangan dengan fi'lun. Kalau fa'lun kan khof. Kalau kasro, fi'lun. Apa antum bilang? Khif. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Iya, paham ini? Dipahamin? Wow, jadi ya, Masya Allah. Wabah ada alif, apalagi setelahnya ini, ini ketentuan selanjutnya. Dan setelahnya ada alif. Setelah kasro saja selesai. Apalagi setelah kasro ada wow, kemudian setelah wow ada alif. Diubah ya. Kasiam, pada aslinya apa? Siwam. Kiam, aslinya? Kiwam. Inkiat, aslinya? Inkiwad. Itiat, aslinya? Iktiwa dari kata aum, kaum, paham? Semuanya itu. Fakoro janau siwar. Kenapa ini? Siwar. Kenapa ini? Hah? Bikasri awalihima. Kenapa ini? Lintifail masdariya. Karena bukan masdar. Orang siwak, kayu siwak. Paham antum? Siwar. Sama. Ini bukan apa? Masdar. Syaratnya tadi harus apa? Harus masdar. Walimat majiwar. Kenapa ini? Li adam ilal ainil fi'il fi la wada wa jawaro. Karena ketika fi'ilnya dia tidak ilal. Paham? Syaratnya tadi dia harus masdar, kemudian di fi'ilnya telah di ilal. Kalau tidak di ilal, tidak diubah ke alif, tidak jadi. Kalau di fi'ilnya tidak diubah, tidak jadi. Wahala dibilang apa? Hiwalan wa ada al-marid ibadan. Kenapa ini? Li adamil alif, iya. Ini ternyata masya Allah faedah besar bagi kita. Kenapa tidak ada alif padanya? Dipahami ini? Jadi kenapa dia tidak diubah ini? Alasannya karena tidak ada apa? Alif. Tadi kan syaratnya harus masdar, telah diilal di fiilnya. Terus syarat ketiga, setelahnya ada apa? Alif. Jelas? Kekoli kekiroati badim seperti kiroaku sebagian mereka. Ja'alallahul ka'batal baital haroma kiaman linnasi. Dia baca apa? Kiaman. Faham ini? Ini kiaman linnasi jelas. Wasyadat tashih mastipa'i syurut. Dan dianggap syad. Kalau dia sohikan artinya tidak ilal. Sohi maksudnya tidak ilal. Padahal terpenuhi apanya? Syaratnya. Fi qaulihim dalam ucapan mereka. Narotid dobiyah. Tanuru niwaron. Apa ini niwaron? Gimana itu? Apa hukumnya ini niwaron? Dikasri nun, dikasro nunnya. Apa artinya? Syar. Ay, apa artinya niwaron? Nafarot, lari. Ya, wasyarot dabah siwaron. Bilkasri. Ya. Rodoha. Wala salif lahuma. Masya Allah, tapi antum tenang saja. Ini dianggap syar, tapi tidak ada ketiga. Cuma dua kata. Yaitu kata apa? Kedua, niwar sama siwar. Tidak ada kata ketiga. Dari mana dia tahu? Penelitian saudara. Alhamdulillah. Penelitian hanya ada tiga kata, hanya ada dua kata yang tidak diilal. Tidak diubah. Wow, tidak diubah menjadi. Ya, antum hafal saja dua kata ini. Selain ini berarti semuanya diubah. Selain dua kata ini, kalau terpenuhi syaratnya maka diubah. Jelas? Jelas saudara? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Sudah dulu.